Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Fa ma'asyiral muslimin jamaah salat isya rahimakumullah. Tadi dapat bisikan kecil dari beliau, Pak siapa? Pak Zaid. Pak Zaid. Ditambah sedikitlah waktunya setelah salat isya. Ya saya juga bingung, tadi sudah terlanjur finish. Sudah terlanjur berhenti. Tapi barangkali kalau ingin dilanjutkan terkait dengan cerita sahabat Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, mungkin lebih mengarah kepada anak-anak kita tentang pendidikan dan masa depan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya rahimakumullah. Semakin hari semakin bergulirnya waktu, bertambah banyak cerita dan fakta yang begitu sangat menyedihkan dan memprihatinkan tentang anak-anak kita, tentang generasi muda umat Islam. Banyak di antara mereka kehilangan arah hidup sehingga tidak mampu menentukan akan kemana harus melangkah. Kenyataan ini tidak bisa kita ingkari, karena kenyataan seperti ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh sekian banyak orang. Kenakalan remaja menjadi masalah sosial yang paling besar. Ini kenakalan remaja. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak muda juga sangat menyedihkan. Mulai dari pergaulan bebas, pemakaian narkoba, minum-minuman keras, aksi premanisme, mulai dari memalak dan membegal, aksi-aksi yang menunjukkan sikap durhaka kepada orang tua. Inilah kondisi sebagian besar anak-anak muda Islam di akhir zaman. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, memang diperlukan peran kita bersama sehingga kita tidak saling melempar tanggung jawab. Sekarang berapa banyak terjadi kasus hamil di luar nikah? Sekian banyak terjadi. Aborsi meningkat. Janin yang dibuang dan ditemukan diarungkan melalui aliran sungai, dibuang di tempat sampah, diletakkan di begitu saja di pinggir jalan, diletakkan di depan rumah orang. Banyak modusnya. Nah, sudah berapa banyak mahasiswa-mahasiswi yang akhirnya tertangkap basah melakukan aborsi? Berapa banyak kegiatan-kegiatan malpraktek yang tujuannya untuk mengaborsi anak-anak? Bahkan na'udzubillah, beberapa kasus terjadi, seorang remaja putri membuang janinnya di dalam kloset. La haula wala quwata illa billah. Cerita fakta seperti ini terus bergulir. Terus bergulir. Tanggung jawab siapa? Jawabannya tanggung jawab kita bersama. Peredaran narkoba, subhanallah. Ini sangat memprihatinkan dan sangat memilukan sekali. Saya punya seorang teman di salah satu polres Jawa Tengah. Teman saya di bagian intelkam. Ngobrol masalah narkoba. Kata teman saya, Ustaz, di ruang tugas saya ini, di kabupaten ini, dalam wilayah kerja polres kami, kesimpulannya hampir semua pelajar SMA pernah merasakan narkoba, bukan pecandu, pernah merasakan, terutama di acara penutup tahun, acara kelulusan. Itu sekedar cicip saja, cicip. Apa begitu parahnya, Mas? Betul. Subhanallah. Sampai sedemikian parahnya. Nah. Ini membutuhkan peran dari kita. Barakallahu fikum. Peran dari kita. Lebih khusus lagi adalah peran dari orang tua. Sekarang kembali kepada sahabiat Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seorang istri yang telah kita ceritakan pada pertemuan pertama tadi. Anak pertamanya adalah Anas bin Malik. Anak yang kedua meninggal dunia seperti yang telah kita ceritakan tadi. Putra yang berikutnya adalah Abdullah. Anas bin Malik, bayangkan, sejak berusia 12 tahun dititipkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Anas bin Malik, putranya yang ketika itu masih kecil, dibawa dan dititipkan kepada Nabi. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk." Wahai Rasulullah, inilah pelayan kecilmu. Saya titipkan kepadamu, tolong didik dia. Nah, pendidikan agama, agama Islam, agama yang sempurna ini, agama yang bila dijalankan dengan benar, lurus, adalah agama yang menebarkan cinta, damai, dan kasih sayang. Tanamkan pelajaran agama kepada mereka. Itu tugas orang tua. Kenalkan Al-Quran untuk mereka. Kenalkan sholat wajib kepada mereka. Karena pendidikan agama yang proporsional diberikan kepada anak-anak, ini bisa menjadi filter dari semua kejahatan dan keburukan. Bukan hanya akan membentengi mereka dari perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, minuman keras, bahkan sampai faham radikal, itu akan terfilter. Anak-anak kita akan memiliki benteng yang kokoh. Sekarang lihat kenyataannya. Yang menjadi korban pemahaman radikal ISIS atau yang semisalnya, sehingga dengan mudah dan gampangnya mengkafirkan orang, saudaranya muslim sendiri dikafirkan, sehingga dengan ringannya mengkafirkan pemerintah Indonesia dalam hal ini. Siapa pelakunya? Anak-anak muda. yang direkrut, yang dijadikan target dan objek. Nah, untuk kemudian disalahgunakan potensi mereka guna melakukan misi-misi yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, pendidikan agama itu benteng. Tanamkan, itu tugas kita sebagai orang tua. Sehingga anak-anak kita akan tumbuh, berkembang, menjadi generasi muda harapan umat, yang soleh, yang baik, dan seterusnya. Nah, Anas bin Malik subhanallah tadi, upaya nyata dari sang ibu, dititipkan dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dididik secara agama. Didik. Dan subhanallah sukses. Berhasil. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan doa. Mendoakan Anas bin Malik dengan doa-doa yang mulia. Dan doa-doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Allahumma barik lahu fi malihi wa ahlihi wa umrih. Ya Allah, berkahilah anak ini, berkahilah Anas bin Malik, berikanlah berkah pada umurnya, pada keluarganya, dan pada umurnya. Ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berikan berkah untuk Anas bin Malik, hartanya, keluarganya, anak keturunannya, dan juga umurnya. Terkabul doa Nabi alaihi salatu wasallam. Kebun-kebun kurma milik Anas bin Malik dalam setahun bisa dipanen 2 kali. Sementara kebun-kebun yang lainnya hanya sekali dapat dipanen dalam setahun. Ini kan bentuk pengabulan doa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam. Anas bin Malik umurnya sampai 100 tahun. 100 tahun. Ketika beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu, bukan dalam keadaan bungkuk, tua renta, tidak bisa berbuat apa-apa, berbaring di atas ranjangnya, bukan. Fisiknya masih kuat, segar bugar, bahkan giginya masih rapi. Tidak ada satupun yang tanggal radhiyallahu anhu. Apa? Doa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Umur panjang dan berkah umurnya. Karena umurnya penuh dengan ibadah. Anak-anak keturunannya pun demikian. Memiliki anak keturunan 100 lebih. Anak cucu maksudnya. Lebih ratusan anak cucunya itu. Dan semua masih dilihat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anak cucuku yang aku kuburkan sendiri dengan tanganku ini, lebih dari 70. Anak cucunya yang dikuburkan sendiri dengan tangannya lebih dari 70. Nah, ini kan luar biasa. Ada banyak sebab memang, tetapi jangan lupakan salah satu sebab yang paling besar adalah doa. Lah itu kan untuk Kanjeng Rasul saja, untuk Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad kan mengajarkan kepada kita untuk kemudian kita tiru dan kita contoh. Bukan begitu? Nah, apalagi di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita untuk jangan lupa doakan kebaikan untuk anakmu. Jangan doakan keburukan. Jangan mendoakan hal-hal yang jelek untuk mereka. Ini yang salah satu hal dari tugas orang tua yang kemudian dilupakan. Mendoakan kebaikan selalu untuk anak-anaknya. Tidak semua orang tua setiap hari mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Itu nyata. Sebelum kita berbicara tentang orang lain, jauh meninggalkan tempat ini, ke sana, keluar. Coba kita lihat dan evaluasi kita sendiri. Ini sebagai orang tua. Pertanyaannya kalau dari subuh tadi, kalau kehidupan dunia ini perputarannya kita mulai dari salat subuh. Pertanyaannya, dari subuh sampai detik ini, sudahkah Anda mendoakan kebaikan untuk anak-anak Anda? Sudahkah? Belum. Belum punya anak? Karena yang jawab masih anak muda. Ya monggo dijawab. Silahkan. Nah, silahkan dijawab. Sudahkah Anda mendoakan? Mendoakan kebaikan untuk anak-anak Anda hari ini? Atau jangan-jangan gak ngerti doa mendoakan anak itu seperti apa? Astagfirullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doa dalam Al-Qur'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri, pasangan hidup, dan berikanlah untuk kami anak-anak qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyenang hati, penghibur di kala lara dan sedih datang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin dan teladan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa, dia pun harus bertakwa juga. Nah, sudahkah Anda mendoakan kebaikan untuk anak-anak Anda? Luar biasa pengaruh doa dari orang tua itu. Luar biasa. Ada seorang anak muda pecandu narkoba kelas berat. Ibunya sudah, apa sih upaya yang tidak dia lakukan sebagai ibu? Tapi tidak kenal putus asa. Di karantina, direhabilitasi ya, itu tetap saja kembali menjadi pecandu narkoba. Sampai pada akhirnya, tiap malam, sang ibu bangun bertahajud demi kebaikan anaknya. Dalam banyak malam bertahajud, anaknya belum pulang ke rumah. Seperti itu. Tapi tidak mengenal putus asa, pantang menyerah, terus berdoa. Sampai suatu saat, di tengah malam, ibunya menangis, berdoa, ya Allah, menyebut namanya, ya Allah. Berikanlah jalan terang dan hidayah untuk anakku, disebutkan namanya. Menangis, betul-betul menangis. Anaknya yang sedang didoakan baru pulang tengah malam. Bergabung dengan teman-temannya, dugem, dunia gemerlap. Keliling. Pulang sampai di rumah, lewat kamar ibunya. Dia mendengar tangisnya ibu. Dia mendengar isak doanya ibu. Dengarkan. Subhanallah. Detik itu juga berhenti. Detik itu juga berhenti. Tanpa rehabilitasi, tanpa ini, tanpa itu. Tanpa dibentak, tanpa dimarahi, tanpa dihukum. Nah, kenapa? Begitu tulusnya sang ibu berdoa, sampai itu kemudian menembus dadanya. Menyentuh inti dari hatinya. Bertaubat. Doa. Kalau ingin anak-anak kita menjadi saleh dan saleha, doa. Tapi jangan mendoakan keburukan, jangan mendoakan kejelekan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wasallam di salah satu penggalan hadis itu mengatakan, "Wala tad'u ala auladikum." Jangan mendoakan keburukan, mendoakan jelek anak-anakmu. Di akhir hadis Nabi mengatakan, jangan sampai bertepatan dengan waktu yang diijabahi oleh Allah. Tanpa sadar doa keburukan itu kemudian akhirnya diwujudkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sama juga dengan putra Ummu Sulaim. Yang ketiga, setelah yang meninggal dunia, putra keduanya. Itu dalam keadaan hamil, Ummu Sulaim dan suaminya, karena begitu cinta dan sayangnya kepada Rasulullah, selalu ingin dekat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, ikut pergi. Kemanapun Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam melakukan perjalanan jauh, ikut mengikuti perjalanan jauh. Itu hari-hari HPL kalau istilah kita, hari perkiraan lahir. Nabi alaihissalatu wassalam keluar dari kota Madinah melakukan sebuah perjalanan, saking semangatnya ingin belajar langsung di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya saat mukim, saat safar sekalipun, Abu Talha dan Ummu Sulaim ikut dalam rombongan. Padahal sebentar lagi melahirkan. Betul, dalam perjalanan pulang, kota Madinah sudah memang terlihat di sana. Subhanallah. Ummu Sulaim sudah merasa sakit, ini sudah mau melahirkan. Padahal Rasulullah memutuskan tetap terus perjalanannya. Terus. Akhirnya beliau berdua ditinggalkan. Mules ingin melahirkan. Anda yang pernah menyaksikan dan mengikuti proses persalinan, walaupun cuma dengan suara dan bayangan, bisa seperti apa kira-kira. Mules sekali. Pada saat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Talha sang suami berdoa. Ingat, doa lagi. Doa. dalam doanya, ya Allah, Engkau Maha Tahu dan Engkau betul-betul Maha Tahu bahwa hambamu ini ingin selalu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza kharaj wa idza dakhal. Rasulullah keluar kami ikut, Rasulullah masuk kami pun turut serta. Engkau Maha Tahu ya Allah, sementara sekarang istriku kesakitan ya Allah. Tolonglah kami. Selesai doa, rip. Tanpa suntikan anestesi, tanpa apa namanya? Suntikan apa? Paksa. Perangsang juga apa penghilang rasa, hilang sakitnya. Ummu Sulaim langsung berdiri, suamiku sudah enak sekali, ayo lanjutkan perjalanan. Dikejar rombongan Rasulullah, bukan melahirkan waktu itu, hilang rasa sakitnya, hanya apa, ingin masuk ke kota Madinah bersama dengan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kan, doa lagi, doa masuk, sampai di rumah langsung melahirkan. Subhanallah. Langsung melahirkan. Selesai melahirkan, Ummu Sulaim memerintahkan putranya, Anas bin Malik, putra yang pertama tadi, bawalah adikmu ini menemui Rasulullah. Jangan sampai orang, ada orang lain yang mendahului Nabi alaihi salatu wasalam. Dibawa menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian oleh Nabi dilakukan teknik kurma kualitas sebaik mungkin. Diambil sedikit, dikunyah sampai halus sekali. Sampai halus. Selesai diambil sedikit, lalu diletakkan di langit-langit mulut bagian atas bayi itu. Ini salah satu ajaran Nabi SAW yang kemudian dalam salah satu penelitian kedokteran modern itu sangat membantu merangsang kecerdasan anak. Baru lahir langsung cep. Saya dulu putri saya lahir, saya lakukan seperti itu, langsung disedot kencang sekali, nggak bisa dilepas. Lepas sekali, subhanallah. Baru berapa menit hidup di dunia lahir, saya lakukan seperti itu, subhanallah. Oleh dokter yang waktu itu saya mintai tolong, istrinya adalah seorang bidan, bercerita, memang ada penelitiannya seperti itu, Ustaz, akan membantu kecerdasan anak. Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Alaihi Salatu Wasallam memberikan nama untuknya Abdullah. Dan didoakan kebaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, doa lagi. Didoakan oleh Nabi, doa lagi. Abdullah menjadi orang saleh, menjadi ulama, putra-putranya, semuanya, cucu-cucunya. Semuanya orang baik tanpa terkecuali. Berkat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang tua, begitu miris sedih melihat lingkungan di sekitar kita. Sudahlah, tidak usah tutup-tutupan, tidak usah ingkari dan memungkiri. Itu kenyataan kok. Pergaulan bebas, narkoba, durhaka kepada orang tua. Naam. Aksi-aksi kejahatan, geng motor remaja, aksi pencurian. Subhanallah, usia 12 tahun, usia 13 tahun tertangkap oleh reserse, telah terbukti melakukan aksi pencurian motor sampai belasan motor pernah dia curi. 12 tahun! 12 tahun. Betapa sedihnya orang tua ketika akhirnya mendengar cerita dan berita dari pihak yang terkait, anaknya meninggal dunia karena kecelakaan, terbukti dalam keadaan tidak sadar sedang menggunakan narkoba. Astaghfirullah. Ibunya menangis, pingsan bahkan. Gak pernah menyangka anaknya yang dibiayai sekolah di tanah Jawa, anak yang diyakininya pintar, cerdas, dan harapan keluarga, ternyata seperti itu akhir hidupnya. Nah, meninggal dunia, kecelakaan, tabrakan. Kenapa tabrakan? Ternyata tidak sadar, terbukti positif menggunakan narkoba. Astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, sekali lagi, ini tanggung jawab kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi itu tugas kita bersama sebenarnya. Nah, kemudian tentunya di sini dijalin komunikasi yang sifatnya sinergis dengan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, demikian juga pihak-pihak yang terkait, pemerintah dinas-dinas yang terkait, dijalin baik komunikasi bagaimana kita proaktif memberi dan menerima informasi bagaimana baiknya lah anak-anak kita ini. Nah, anak-anak kita ini bukan senang di pinggir jalan, tetapi mereka senang di rumah dengan pengawasan dan perhatian penuh diberikan orang tua, di masjid tempat ibadah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai suplemen, karena kalau terlalu lama juga pasti banyak di antara kita yang memiliki kegiatan dan agenda, khawatirnya akan memberatkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya di sini, apa perbedaan antara rifq dan al-lin, dan berikan contoh kedua sifat tersebut. Kedua-duanya sama. Ar-rifq dan al-lin itu semuanya sama. Artinya kelemah lembutan yang terarah serta terukur. Artinya lemah lembut dalam bersikap dan bertutur kata, tetapi sesuai dengan koridor syariat. Nah, sesuai dengan koridor syariat. Kalau contoh ingin diberikan adalah contoh sikap kita kepada orang tua. Nah, jangan sekali-kali mendebat orang tua. Walaupun orang tua kita posisinya salah dan jelas-jelas keliru, jangan mendebat mereka. Nah, yang paling terpenting adalah nasihat itu tersampaikan kepada mereka. Perkara orang tua kita menolak, perkara orang tua kita tidak bisa menerima, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tugas kita telah tertunaikan dengan mengingatkan. Contoh, orang tua panjenengan ternyata tidak sholat. Sholat ya Jumat. Kalau enggak Jumat ya tanggal 1 Syawal dengan 10 Dzulhijjah. Idul Fitri, Idul Adha. Anda sebagai anak kan ingin berbakti. Bagaimana mengingatkan orang tua tentang kewajibannya sebagai seorang hamba? Ingin mengingatkan, tapi pilih cara yang tepat, waktunya yang baik, dengan metode dan pilihan kata yang baik juga. Seperti Ummu Sulaim tadi kan ya, untuk menyampaikan sesuatu yang besar tadi kan memilih waktu itu, nunggu waktu yang paling mesra kan gitu ya. Kata-katanya pun luar biasa, dengan cara yang uslub, metode yang sangat indah sekali. Misalkan dalam suatu saat ada kesempatan, Pak, apa sekali-kali saya antar Bapak ke masjid bareng-bareng kita sholat? Bukan Pak, sholat itu wajib hukumnya Pak. Nek gak sholat neraka Pak. Nah, ini bukan sifat lemah lembut yang diajarkan di dalam Islam. Walaupun suaranya lembut. Misalipun Bapak mbontot sholat, Bapak mangke melebet neraka. Ya sama aja. Bukan, itu bukan lemah lembut namanya. Kenapa? Suaranya lemah lembut, tapi pilihan katanya ya memang betul, orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu akan diancam dengan neraka, betul. Tapi di depan kita siapa? Orang tua. Ayah dan ibu kandung kita. Bukan seperti itu caranya. Gak boleh. Mestinya dengan, Pak, dengan bahasa gitu ya. Pak. Tindak masjid Bapak, kan gitu ya. Berangkat ke masjid sama-sama. Enggak. Onggih pun. Jangan mendebat. Kalau misalkan Bapak menolak diajak ke masjid, ora leh, enggak. Onggih pun Bapak. Kalau begitu saya yang izin ke masjid dulu Pak. Kan begitu. Bukan mendebat, Bapak ini dikasih tahu anak saya gak percaya. Ini loh kitabnya, hukum meninggalkan sholat. Oh, enggak seperti itu. Jangan mendebat. Yang penting apa? Pesan dari kita telah tersampaikan. Kan gitu. Barangkali orang tua memerlukan waktu dan waktu yang tepat untuk kemudian mengatakan iya. Orang tua itu kan punya gengsi. Sama halnya kita sekarang yang sudah jadi orang tua, kalau diingatkan anaknya juga ada gengsi. Cacirulik. Nah, gitu. Biarkan, yang penting pesan itu tersampaikan. Barangkali orang tua masih ingin mencari waktu yang tepat menata hati kan gitu ya. Barangkali pas kita sedang tidak ada, akhirnya orang tua sholat. Kalau orang tua langsung sholat, malu kan ya, gengsi kan gitu. Ini perlu untuk difahami. Itu contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, seberapa Pengaruhkah peranan seorang istri terhadap karakter ataupun kealiman seorang suami? Pengaruhnya sangat besar sekali. Karena istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Sudah banyak contoh dan kasus suami yang dulunya terkenal baik dan sopan, akhirnya berubah perangai dan wataknya. Dulu ketika masih muda, masih bujang, berbaktinya kepada orang tuanya luar biasa. Berbakti sama orang tua luar biasa. Gemati. Gemati itu apa bahasa Maduranya? Mas, gemati ini kenapa mas? Nikita yang Semarang. Gemati itu perhatian full. Totalitas dalam memberikan perhatian. Gitu kan? Gemati. Totalitas dalam memberikan perhatian. Waktu masih mudanya. Perhatian-perhatian. Pas punya istri. Ya Allah. Sebulan sekali aja belum tentu mengunjungi orang tuanya. Kenapa? Mas ini. Kenapa? Takut sama istrinya. Kan gitu. Baru sedikit sampai di rumah. Orang tuanya sudah gelisah. Kenapa Leng? Enggak mboten bu. Kenapa? Enggak pak. Takut kenapa? Pulang malam istrinya. Mas itu pulang malam-malam. Orang tua masih seger gitu kok. Masih ada kakak-kakakmu. Adik-adikmu kan juga masih ada. Sudah jarang lagi. Mau ngasih. Kalau dulu waktu masih muda gajinya 50% buat ibunya, 30% buat orang tuanya. Setelah punya istri gak pernah ngasih lagi. Nah, itu contoh saja. Saya kaitkan dengan contoh orang tua teruslah. Biar klop dengan pembahasan kita. Kan begitu ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi banyak juga istri yang akhirnya terpengaruh oleh kebaikan suami. Dulu istrinya kurang memperhatikan kehidupan orang tuanya. Tapi sebagai suami yang statusnya adalah kawam, pemimpin dan pembina, itu akhirnya mampu mengarahkan, dek, kepada orang tua itu harus perhatian. Kakak atau mas, cak ini, cakmu ini, cacakmu ini, kan ini, siap memberikan waktu mengantarmu berbakti pada orang tua. Kapan engkau akan berkunjung pada orang tuamu? Besok mas, siap. Kan itu, dididik. Nah, barangkali dengan sikap anak dan kita sebagai menantu yang baik dan penuh sopan itu akhirnya membuat orang tua kita semakin cinta dan kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa benar pohon kurmanya Anas bin Malik masih ada di Saudi? Aduh, saya tidak bisa menjawab, jujur saja. Saya tidak bisa menjawab. Tidak usah memaksa menjawab kan ya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kecuali ada yang tahu informasinya, monggo. Saya juga terbuka. Kalau ada informasi tentang hal ini, monggo, silahkan. Saya malah penasaran akhirnya. Oh ya. Besoklah saya tanyakan pada teman-teman yang masih di Madinah, insya Allah. Bok bener lah. Barangkali benar. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia. Apa solusinya untuk bisa merubah hukum yang ada menjadi hukum Islam dalam tanda kurung? Karena secara syar'i kita tidak boleh mengkudeta pemimpin yang sah sebagaimana pada zamannya Imam Ahmad. Jawabannya, berpikirlah sesuai kapasitas kita. Itu saja. Kapasitas kita jujur dan berterus terang. Kapasitas kita itu tidak sampai jauh sama. Memikirkan sampai semua kejadian dan perkara yang saat ini ada di tanah Indonesia itu kita pikirkan. Pusing. Toh tidak ada pengaruhnya secara langsung. Apa yang kita pikirkan dengan semua kejadian yang ada. Berpikirlah tentang hal-hal yang langsung bersentuhan dengan kita saja. Mulailah dari diri kita dan keluarga kita. Cukup itu. Tapi kan. Sudah. Bukan kapasitasmu. Kan gitu. Bukan kapasitas. Kita itu orang kecil. Kan gitu ya. Apa sih pengaruh yang bisa kita berikan? Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara saya di sini dalam kesempatan ini. Untuk berpikir secara sederhana saja. Untuk berpikir secara sederhana saja. Apalagi tidak semua yang kita dengar dan kita baca di media betul-betul benar seperti kejadian aslinya. Belum tentu. Nah, itu saja, sederhana sajalah, daripada mikir yang di Jakarta sana konflik ini konflik itu, kan itu. Perpecahan di antara partai menjadi dua kubu, musuhan ini musuhan sana, kasus korupsi ini dan yang lain. Aduh. Bukan kapasitas kita. Kita yang kita pikirkan sekarang ya, bagaimanalah mendidik istri dan anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita sukses nyambung ke masyarakat dan komunitas kita, saya yakin dengan cara hidup seperti itu kita akan lebih mudah menemukan bahagia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menjadi tamu yang terbaik Allah di dunia ini? Menjadi tamu yang terbaik dengan menjalankan firman Allah dan melaksanakan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya betul-betul mendedikasikan dan memberikan sepenuhnya apa yang kita punya dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Ibadah tidak difahami, yang tidak difahami secara sempit, seperti rukuk, sujud, salat, puasa, haji, dan zakat saja. Tetapi ibadah itu artinya sangat luas sekali. Termasuk berbakti kepada orang tua. Termasuk memberikan hak-hak kepada anak, perhatian dan kasih sayang. Itu akan membawa kita menjadi seorang tamu yang terbaik di dunia ini. Wallahu a'lam. Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan, sedangkan lingkungan sekitar kita tidak mendukung untuk kita tetap istiqomah dalam kebaikan? Yang paling terpenting adalah doa. Karena yang memberikan dan mencurahkan istiqomah adalah Dia yang di atas sana. Kan gitu. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini adalah ketetapan dan keputusannya. Maka kita berdoa sebagai hubungan antara kita dan Allah Azza wa Jal. Kita minta dan berharap kepadanya, ya Allah, istiqomahkanlah diriku. Nabi SAW di dalam riwayatnya menyatakan dalam sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, ini Nabi Muhammad yang berdoa. Yang berdoa sekali lagi adalah Nabi Muhammad. Karena beliau ingin mendidik kita. Bukan kemudian seperti cara berpikirnya kaum orientalis. Orang yang berpikirnya secara liberal. Orang Nabi kalian aja masih ragu kok. Itu buktinya. Ya wahai ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas Islam. Itu buktinya. Bukan cara jahat seperti itu memahami doa Nabi. Tapi Nabi sedang mendidik kita. Artinya jangankan kita, Nabi Muhammad pun melakukannya. Begitu cara berpikirnya. Doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Itu yang paling terpenting. Maka dalam ayat yang selalu kita baca dalam sholat dan dalam sholat kita adalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Artinya ibadah yang kita kerjakan, istiqomah yang kita haramkan, tidak akan mungkin terwujud tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara agar sisa umur kita barokah? Ya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, yang sifatnya sia-sia, tinggalkan atau dikurangilah kalau tidak bisa meninggalkan seluruhnya. Dikurangi. Bagaimana menasihati orang tua kita agar tidak terkesan menggurui? Itu pesan saya cuma satu, jangan mendebat. Sudah. Itu kalau sudah tidak mendebat, sukses panjenengan. Betul, itu sudah banyak yang sukses hanya karena tidak mendebat sekali. Kan itu, sekali. Jangan mendebat pokoknya. Yang penting nasihat itu tersampaikan. Keinginan dari kita sebagai anak itu akhirnya orang tua mengerti. Itu saja. Nah, bukan cuma memberikan nasihat. Bahkan kalau kita sebagai anak memiliki sebuah keinginan. Menikah misalkan. Kalau ada yang bujang di antara kita. Pak, saya mau nikah pak. Bocah cilik pengen nikah. Enggih, itu jangan didebat. Kok cilik gimana pak, udah gede kok. Gak usah didebat. Tidak usah didebat. Oh enggih pak. Nanti pada kesempatan yang lain sampaikan lagi. Pak pengen nikah pak. Kamu ini mikir nikah, belajar dulu. Enggih pak. Yang penting pesan tersam. Baik kan? Saya yakin orang tua itu akan ikut memikirkan. Betul enggak pak? Enggih? Betul. Suatu saat nanti anaknya pergi, anaknya tidur jam 2 malam, jam 3 malam, bapak ibu kita ngobrol, "Bu, kamu tahu enggak anakmu dalam 2 minggu ini mengatakan apa sama aku?" "Apa, Pak?" "Pengen nikah." "Apa iya, Pak?" "Iya, anakmu itu pengen nikah." "Ucapin." Yang ketiga, "Betul, Pak, saya itu pengen nikah, Pak, sudah, Pak." "Benar nih kamu sudah pikirkan?" "Nggih." "Ah, coba pikirkan lagi." Itu orang tua sudah mulai goyang. Nanti yang ke-11, yang ke-12 akhirnya, "Ya wis lah, enggak apa-apa sana." Nah, tapi kalau didebat ya orang tua enggak mau, orang tua kok didebat. Kita saja yang sudah sering-sering ngaji begini kalau didebat sama anaknya, gitu. Sampai ada apa cerita dari seorang teman dari daerah Indonesia Timur, Sulawesi, kan itu. Mungkin waktu itu bapaknya lupa, dipikirnya anaknya masih kecil biasa. Sholatnya tangan kiri di atas tangan kanan begini. Bapaknya lupa mungkin karena capek lah kan itu sholat begini. Anaknya ingatkan, "Pak, keliru, Pak." "Kamu ini tahu apa?" Marah tapi apa? Tapi mengikuti teguran dari anaknya gini. Sedekapnya tangan kiri di atas tangan kanan. "Pak, keliru, Pak." Kan gitu, saking marahnya, "Kamu ini tahu apa?" Kan, tapi gini, ngulangi lagi salatnya, maksudnya bukan salat terus ngomong itu. Ngulangi lagi salatnya tapi begini. Yaitu gambaran kecil lah cerita nyata seperti itu. Ya mungkin karena keawamannya, karena ketidaktahuannya tentang syariat Islam begitu. Yang terakhir untuk malam hari ini ada sebuah memo, tulisannya memo. "Apakah Ustaz mengasuh atau memiliki pondok pesantren?" Memiliki pondok pesantren itu berat. Sungguh sangat berat sekali. Nah, mendirikan lembaga pendidikan itu bukan perkara yang ringan. Karena fungsi kita di sana bukan cuma transfer ilmu, bukan cuma ngajarin nahwu shorof atau ilmu yang lain. Selesai pelajaran, mata pelajaran, keluar kelas terus bebas, enggak. Kalau kita membuka pondok pesantren itu artinya tanggung jawab kita 24 jam atas anak-anak didik kita. Kan gitu. Jadi bukan cuma ilmu yang disampaikan, masalah dia, masalah keluarganya, itu akhirnya menjadi tanggung jawab kita. Karena tugas kita sebagai seorang guru adalah membimbing dan mengarahkan mereka. Itu penting. Makanya sampai sekarang ini saya sendiri masih berpikir ulang terus ulang kalau ingin punya pesantren sendiri. Tapi insya Allah suatu saat ya mudah-mudahan Allah bukakan hati saya untuk kemudian menerima, amin ya Asraf ya, menerima dorongan dari beberapa teman. Oh ya. Tapi saya sendiri aktif di pondok pesantren yang jaraknya dari rumah saya 19 kilo. Tiap pagi saya berangkat, siang pulang untuk membantu teman-teman yang memang sudah mengelola pondok pesantren di Wates, ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Tapi ya suatu saat nantilah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan pertolongan. Kita kalau cuma mengandalkan kepintaran dan kecerdasan pasti gagal. Kita juga kalau cuma mengandalkan dana dan biaya, mentang-mentang orang kaya akhirnya punya, "Wes gawe pesantren wae, ini ada dana." Gagal, betul. Kita lupa dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak semua telah mengganggu dan menyita waktu panjenengan semua atau mungkin sebagian ibu, nggih, para ibu yang ikut mendengarkan, matur nuwun sangat. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang telah diberikan ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.